Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasannya zandaqah, kezindikan dalam agama, tidaklah muncul kecuali dari al-hamaj, ar-ri'a, orang-orang gelandangan, orang-orang yang tidak pernah mau tunduk kepada al-kitab wa sunnah, kepada dalil, dan mereka selalu mengikuti siapapun yang mengajak mereka kepada kebatilan. Kita ulangi dari ucapan beliau, والذي يظهر والله أعلم أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين. Dan yang nampak jelas, wallahu a'lam, bahwasannya manusia yang mereka mudah terombang-ambing dalam kesesatan, dalam permasalahan ini, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwal qismun dakhalu fid-din min ajli al-kayd lahu wad-duss fihi fahum yulquna ash-shubaha min ajli an yuqi'ul ghayra bis-shukuk. Bagian yang pertama, sekelompok orang yang masuk ke dalam agama Islam ini dalam rangka melakukan makar dan tipu daya. Memang tujuannya masuk ke dalam Islam bukan untuk mempelajari syariat Islam yang hak, bukan untuk menghilangkan kekufuran dan kesyirikan yang ada pada dirinya, bukan pula untuk menyelamatkan dia di dunia, terlebih nanti di yaumul qiyamah, bukan. Tetapi mereka masuk ke dalam Islam memang ingin merusak Islam dari dalam, ingin melakukan dan menebar makar dan tipu daya kepada kaum muslimin. Wadus sivihi, dan memasukkan racun ke dalam Islam, memasukkan syubhat kepada kaum muslimin. Fahum yulquna syubaha min ajli an yuqi'ul ghayra bisyukuk. Maka mereka akan memberikan asyubah, keraguan-raguan, kerancuan, perkara-perkara yang masih samar, justru itu yang mereka tampilkan dan mereka sebarkan kepada kaum muslimin. Iya, walhamdulillah, mereka-mereka yang mempelajari syariat Allah dengan niat yang benar, biiznillah Allah menjaga mereka. Oh, ini syubhat, dalalat, ini kesesatan, ini penyimpangan dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa menjaga dirinya. Adapun sebahagian kaum muslimin yang lain yang tidak mau peduli dan tidak ambil open tentang bagaimana dia beragama kepada Allah azza wajal, ini yang akan termakan. Ini akan terbawa oleh mereka. Iya, benar juga kata mereka. Misal dalam hal toleransi beragama, iya, benar juga. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat toleransi. Bukankah Rasul hidup berdampingan dengan orang-orang Yahud? Awalnya sejarah yang disampaikan benar. Namun kemudian ketika mereka keumuman kaum muslimin sudah mulai tertarik dengan syubhat yang dilontarkan tadi, mereka mulai memasukkan racunnya. Mereka mulai memasukkan inti dari keraguan-raguan terhadap Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya keluarlah mereka dari orang-orang tersebut dengan memiliki sifat toleransi tanpa batas. Enggak masalah kamu datang ke tempat ibadah mereka. Tidak masalah kamu mengucapkan selamat ulang tahun pada hari-hari Id mereka, hari-hari besar mereka. Selamat atas ini dan itu. Ini sebagai bentuk dari toleransi. Akhirnya sampai seperti ini. Ini sebagai satu contoh. bahwa mereka kelompok yang pertama masuk ke dalam Islam bukan untuk mempelajari Islam, namun untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Min ajli an yuqi'ul ghaira bisyukuk. Tujuannya untuk menghantarkan kaum muslimin kepada keraguan-raguan terhadap syariatnya. Mereka akan melakukan berbagai macam cara dan tipu daya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa kebenaran itu bukan hanya pada syariat Islam saja. Mereka memiliki cara-cara tersendiri agar awam kaum muslimin kemudian mengambil kesimpulan, oh iya, sebenarnya tujuan kita itu semuanya sama, yaitu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya caranya yang berbeda. Tujuannya semuanya sama, kita ingin masuk surga, hanya caranya yang berbeda. Ketika tujuannya sama dan berbeda cara, maka tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menjatuhkan. Belum tentu kita lebih baik dari mereka, belum tentu kita yang berada paling benar. Kaum muslimin terbawa dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini tujuan para zanadiqah masuknya mereka ke dalam Islam. Azani yang kedua, di antara sebab terjadinya zandaqah dalam Islam ini, kekufuran dan kemurtadan dalam Islam, qismun akhar nasya'u baina ahli dini lakinnahum lam yu'minu bid-din fi qararati anfusihim fantalat 'alayhim tilka syubah allati alqaha man kana dukhuluhum fid-dini min ajli al-kaydi wad-dusi fihi fanasha'at az-zandaqatu baina ha'ula'i ay baina hadainil qismain. Bagian yang kedua, yang dengan sebab-sebab tersebut maka mereka atau muncul dari mereka zandaqah, kezindikan dalam beragama. Qismun akhar, kelompok yang kedua, nasya'u baina ahli din. Mereka hidup muncul dalam keluarga yang memang sudah mengenal agama, lahir dari kedua orang tua muslim. Jadi bukan seperti yang pertama. Kalau yang pertama awalnya dia kafir, dia musyrik, benci terhadap Islam. Kalau seandainya posisi dia menyerang syariat Islam dalam keadaan kafir, jelas orang-orang gak akan mengikuti. Sehingga yang pertama tadi berpura-pura masuk ke dalam Islam sebagai mu'allaf, kemudian mengesankan diri kalau dia mempelajari syariat Islam. Setelah mendapatkan nama di tengah-tengah kaum muslimin, baru mulai dia menyebarkan, melontarkan syubhat dan makar serta tipu daya terhadap Islam. Ini yang pertama tadi, zindiq. Yang kedua, anak-anak yang terlahir dari keluarga muslim, ayahnya, ibunya, keluarga-keluarganya, orang-orang terdekatnya, semuanya muslimun. Lakinnahum lam yu'minu bid-dini fi qararati anfusihim, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman terhadap syariat Islam dalam jiwa mereka, tidak terpatri keimanan dalam jiwa mereka. Artinya masuk Islam hanya sekedar KTP, sekedar nama, sekedar ikut keluarga, tetapi untuk mempelajari syariat Islam enggan, malas. Sedikit-sedikit melihat enak di sana itu, orang-orang sana enggak terbebani dengan sholat 5 waktu. Sebentar lagi melihat kelompok yang sana, enak mereka ibadahnya, nyanyi-nyanyi saja, hura-hura, happy-happy. Enggak seperti saya sebagai seorang muslim, harus puasa, harus sholat 5 waktu, harus ini dan itu. Dari dirinya sudah muncul ketidaksenangan terhadap syariat Islam, walau dia lahir dari keluarga Islam. فَانْطَلَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الشُّبَهْ التي القاها من كان دخولهم في الدين من اجل الكيد والدوس فيه فانضلت, maka masuklah tilka syubah, syubhat yang dilontarkan oleh kelompok pertama tadi, dapat mangsa. Kelompok yang pertama, para orientalis, mereka-mereka yang sengaja ingin merusak Islam dari dalam, ketika mendapati generasi Islam yang seperti ini, dapat mangsa mereka. Justru ini yang direkrut supaya semakin ragu terhadap syariat Islamnya. Bisa jadi karena sesuai dan hobi, sesuai dengan hobinya, sehingga diajak dan mudah menerima ajakan tersebut. Bisa jadi juga karena faktor ekonomi, sehingga dia menggadaikan agamanya. Fantolat alaihim tilka syubah. Maka masuklah, menancap kuat dalam jiwa mereka syubuhat, keragu-raguan, kerancu-rancuan, kesamaran yang dilemparkan, yang dilontarkan oleh kelompok pertama kepada kelompok kedua ini. Allati alqaha man kana dukhuluhum fid din, yang dilontarkan oleh orang-orang yang masuknya mereka ke dalam Islam, min ajlil kaidi wad-dussi fihi, memang dengan tujuan melakukan makar dan tipu daya. Kelompok pertama mendapatkan mangsa berupa kelompok yang kedua. Fanasya'at az-zandaqatu baina haula, maka dengan demikian semakin tumbuh suburlah kezindikan di kalangan mereka. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua tumbuh subur az-zandaqah. Ai baina hadainil qismain, maksudnya tumbuh subur kezindikan itu pada dua kelompok ini. Kelompok yang pertama yang masuk Islam ingin merusak Islam dari dalam, dan kelompok yang kedua yang memang tidak menginginkan untuk mengamalkan syariat Islam dari dirinya sendiri. Fa na'udzu billahi min halin man qaddama aqwal ar-rijali 'ala kalamil bari wa 'ala sunnati khairil khaliqah. Maka kita berlindung kepada Allah dari suatu kondisi orang-orang yang lebih mengedepankan, man qaddama, orang-orang yang lebih mengedepankan aqwal ar-rijal, ucapan manusia, ala kalamil bari, daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, daripada kalamullah. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai bergaul dengan mereka, jangan sampai menjadikan mereka sebagai teman dekat, jangan sampai menjadikan mereka sebagai teman untuk curhat atau meminta pertimbangan, walaupun itu urusan dunia, jangan sampai. Karena dari semua sisi mereka akan bisa masuk, mereka akan bisa menebarkan syubhat, kerancuan dan keragu-raguan, asyukuk, keragu-raguan kepada kita. Walau kita melihat mereka seakan hebat, ini kayaknya hebat orang ini, punya banyak pengalaman kayaknya dia. Cobalah saya mau konsultasi urusan usaha. Terjadi perbincangan, direspon dengan respon yang sangat baik. Apalagi dia tahu, oh ini orangnya taat ini. Taat, rajin beribadah. Coba bisa enggak dia dibuat ragu terhadap syariat Islam yang tengah dia pegangi. Walaupun awalnya urusan dunia kita membicarakan, dan dia memang pakarnya di bidang tersebut, lama-kelamaan akan terbawa. Sedikit demi sedikit dia memasukkan racunnya, memasukkan syubhat dalam pemikiran kita. Awalnya mungkin kita menolak. Ah, enggak mungkin, enggak bisa. Itu bertentangan dengan keyakinan saya, dengan akidah saya. Lama-lama dia akan berpikir, iya juga. Masuk syubhat, masuk kufriyat. Lambat laun tanpa dia sadari, ternyata dia menjadi pembela-pembela mereka. Wal'iyadzu billah. Maka kata Syekh rahimahullah, fa na'udzu billahi min hali man qaddama aqwal ar-rijali 'ala kalamil bari wa 'ala sunnati khairil khaliqati. Maka kita berlindung kepada Allah dari kondisi orang-orang yang lebih mengedepankan ucapan manusia dalam kesesatan daripada mereka-mereka yang mendahulukan kalam al-bari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala sunnati khairil khaliqah, dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi di mana adanya orang-orang yang lebih mendahulukan ucapan manusia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebaik-baik makhluk. Alladhi akhbara Allah azza wa jalla annahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu saat beliau menyampaikan syariat Allah Azza wa Jal, ketika beliau berdakwah, yang keluar semuanya adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Rabbul Alamin. Ada orang-orang yang lebih mendahulukan ucapan manusia dibanding kalamullah dan sunnah Rasulullah, itu adalah kehancuran. Qala wazandaqatu, dan yang dimaksud dengan kezindikan adalah hiyal khuruju anil adyani wal qawli bi'adamit taklif. Az-zandaqah adalah al-khuruj, keluarnya seseorang anil adyan, dari agama. Zindik, keluarnya seorang dari Islam, murtad dia. Wal qaul, dan meyakini bi'adamit taklif, bahwa orang itu tidak perlu terbebani dengan syariat. Walladzina yaz'umuna bi annal insana hurrun yakhtaru ma yasha'u. Dan orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia itu bebas, dia berhak memilih apapun yang dia inginkan. Zandaqah. Wa hiya muqaranatun lil ilmaniyah aw qaribatun minha. Ini sama persis muqaranah, sama dengan al-ilmaniyah sekuler. Aw qariba minha, atau hampir mirip dengan faham sekulerisme ini. Yaitu keyakinan bahwa manusia bebas dalam melaksanakan apapun keinginannya di dunia ini, dan memisah agama dalam kehidupan manusia. Agama itu hanya dibatasi di tempat ibadah saja. Anda ingin berbicara tentang masalah agama, silakan berbicaralah di masjid. Sampaikan sepuasnya di masjid sana. Keluar dari masjid, jangan membahas tentang urusan agama. Ini sekulerisme. Az-zandaqah hampir mirip dengan ini. Manusia itu bebas. Jangan engkau menegur mereka yang tidak sholat. Jangan engkau menegur mereka yang tidak mau melakukan puasa. Jangan engkau menegur mereka, menasihati mereka yang melakukan semaunya sendiri dalam perdagangan mereka, dalam muamalah mereka. Ini zandaqah. Jangan menegur siapapun yang berbeda keyakinan dengan keyakinanmu. Walau yang ditegur tadi melakukan syirkiyah dan kufriyat. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari pembahasan ini tentang bagaimana munculnya zandaqah, kezindikan dalam Islam, kemurtadan tanpa disadari, bahwa semua itu berpusar pada dua hal. Orang yang masuk ke dalam Islam ingin merusak Islam dari dalam, dan yang kedua, adanya kaum muslimin, orang-orang yang sudah terlahir dari keluarga muslimin namun tidak peduli, tidak mau ambil open terhadap syariat Islam, sehingga mereka menjadi mangsa bagi kelompok yang pertama tadi. Sehingga dari sinilah muncul az-zandaqah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman rayongan. Yang raya, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.